Hidup segan, mati tak mau. Itu terjadi pada diriku. Putus asa, frustrasi dalam diri. Duka nestapa selalu menghampiri. Hidup segan, mati tak mau. Itulah misteri kehidupanku. Nasibmu nasibku, hidupku dan hidupku. Kau yang bahagia, aku menderita. Mengapa, oh mengapa masih saja ada perbedaan kehidupan antara kita? Mengapa, oh mengapa nasib diri ini tak seperti dirimu yang penuh bahagia, tak seperti hidupku yang penuh derita? Aku ingin hidup, tapi tak ingin menderita. Tak mau, itulah misteri kehidupanku. Nasibmu nasibku, hidupmu dan hidupku. Kau yang bahagia, aku menderita. Mengapa, oh saja ada perbedaan kehidupan antara kita? Mengapa, oh mengapa nasib diri ini tak seperti dirimu yang penuh bahagia, tak seperti hidupku yang penuh derita? Aku ingin hidup, tapi tak ingin menderita. Mengapa, oh mengapa masih saja